Wahyu Pasai Put. Ahli hanyan ulun metemu lun kemalon. Duh lun kalon caboh pintu katuhah lam ceruga. Ahli hanyan terdengar lam su nyang yuh awai pun kagemarit lagai su berguh. Su nyan jipegah. Jaik keno. Ulun tema lun tunyok bak gata. Punyang tema terjadi. Watenyan cit tema. Lun jikuasa leroh Allah. Laju lun ngiang lam ceruga na caboh tahta. Dan na sidra ureng yang jiduk atuh tahtanyan. Ruman ureng nyan muble-ble cahaya lagai pemata baiduri uncike dan pemata delima. Dan na caboh pelangi warna jih lagai zamrud dikeliling tahtanyan. Lam bantu melingka banti keliling tahtanyan. Na tema 20 put boh tahtanyan lain. Ni bak tempatnya, na tema jiduk 20 put dra pemimpin. Nyang ban mandum jingui pakaian putih. Menancit jingui mahkota meng. Ni bak tahtanya jitubit tema cahaya kilat. Dan jitubit su gelantir yang bit-bit tegak. Dan dike tahtanya na tema 7 boh suwa yang tengahu. Nyang keh ban 7 boh roh Allah. Na tema dike tahtanya sisi watu. Lagi laut cermen. Jereneh lagi kristal. Banti keliling tahtanyan. Ni bak titip bineh ji. Na put boh makhluk. Yang bagian ke ngon bagian likut ji penuh ngon mata. Makhluk yang pun duh ji lagi singa. Yang kedua lagi lemo agam. Yang keleh ruman ji lagi ruman manusia. Yang keput duh ji lagi cicim siwah. Yang tengah po. Ban put boh makhluknya. Masing-masing na namboh sayup. Dan ban silingkanya. Menancit ni bak bagian u dalamnya. Penuh ngon mata. Uro malam makhluk-makhluknya. Hana ji piuh ji mejiki. Kudus, kudus, kudus ke Tuhan. Allah Maha Kuasa. Yang na, yang kana. Dan yang nasi umum masa. Ban put boh makhluknya jimu dike ngon cai puja ngon pujo. Hormat dan cukup ubak gopnya yang dua tuh tahtanya. Na ke gopnya yang udip si umum maca. Dan bak wate makhluk-makhluknya mudike. Ban 20 put dro pemimpinnya rebah tedugom. Dike ureng yang dua tuh tahtanya. Laju jitsumah gopnya yang udip si umum maca. Ahlihnya, awaknya jigilawa mahkota-mahkota awaknya. Kedua, uke tahta yang siraji puga. Ya Tuhan, ya Allah kamu. Ronah mantong keh yang patut turimong pujo. Hormat ngon kuasa. Sabab ronah yang cipta pepeh yang na. Dan adah kehendak ronah. Cetemah pepeh mantong. Nyan kana dan udep.